Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Pembahasan pekan yang lalu, poin kelima di antara pembatal keislaman adalah man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul walau amila bihi kafar. Membenci apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat ini, walaupun ya, membenci sesuatu dari syariat ini, kafir sekalipun dia mengamalkannya. Nah, hati-hati. Sekalipun Anda mengamalkan syariat Rasul, tetapi kalau hatinya tidak terima, membenci syariat itu bisa menjadi penyebab kekufuran. Nah, misal ada dari kita yang mempunyai liha, jenggot, syariat jenggot. Dia memperpanjang, memanjangkan janggutnya, tetapi hatinya tidak ikhlas. Untuk apa ada syariat perpanjang jenggot ini? Untuk apa? Dia membenci, saya enggak suka dengan syariat ini. Hati-hati, itu menjadi sebab kekufuran. Kemudian yang keenam, di antara pembatal keislaman adalah manistahza'a. Siapa yang mengolok-olok bisyai'in min dinir rasul, sesuatu yang datang dari Rasul, atau pahala yang Allah janjikan, atau hukuman bagi pelaku dosa, kafar. Ya, siapa yang mengolok-olok syariat dari agama ini, atau mengolok-olok pahala yang Allah berikan kepada pelaku amal soleh, atau mengolok-olok hukuman yang Allah berikan kepada pelaku dosa, dia bisa menjadi kafir. Nah, ini pembahasan yang kemarin. Sekarang pembahasan baru insyaallah. Qala as-sabi'u, pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atafu. Dan di antara sihir itu, di antaranya sihir banyak, di antaranya adalah as-sarfu. As-sarfu itu artinya memalingkan. Memalingkan. Nah, menjadi, atau contohnya menjadikan orang yang saling mencintai jadi berpisah. Ada suami istri, kemudian ada yang tidak suka dengan mereka berdua, akhirnya mereka melakukan sihir untuk memisahkan pasangan tersebut supaya suaminya benci sama istrinya atau istrinya benci sama suaminya. Di tempat kerja pesan sayang-sayangan, rindu, kangen misalnya, begitu sampai rumah kok benci sekali sama istri. Padahal tadi saya rindu sekali dengan dia ketika masih di kantor. Begitu sampai rumah, hawanya marah, emosi, benci. Akhirnya rumah tangganya tidak harmonis dan istrinya minta cerai, berpisah. Ternyata ada yang menjadi sebab, yaitu sihir as-sarf, memalingkan. Wal-atafu atau wal-atfu, ya, menjadikan, melembutkan, menjadikan sayang. Ini kalau di kita biasanya dikenal dengan pelet. Tadinya enggak suka. Kemudian diberikan pelet atau sihir ini, akhirnya menjadi suka. Nah. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang melakukannya atau meridhoi perbuatan tersebut, kafar. Dia menjadi kafir. Ana ulangi, pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atafu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Di antara sihir itu adalah as-sarf untuk memisahkan, wal 'atfu untuk menyatukan. Faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, aw radiya bihi atau ridho dengannya, kafar. Dia menjadi kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu kafir adalah firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Naam. Allah Subhanahu wa taala utus dua malaikat, ya, Harut wa Marut. Yang kemudian dua malaikat ini diutus dengan membawa sihir. Tetapi sihirnya dalam bentuk ujian kepada manusia. Ya, untuk ujian kepada manusia. Wa may yu'allimani min ahadin, tidaklah dua malaikat ini mengajari seseorang hatta yakula, sampai dia mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini hanya ujian, sihir yang ada pada kami ini ujian, fala takfur, maka jangan kamu kufur dengan mempelajarinya. Sudah diingatkan dulu, kami ini ujian, kata dua malaikat itu. Kalau kamu mempelajarinya, kamu kafir. Maka kami ini hanya ujian, maka jangan kau kafur. Jangan belajar sihir. Nah, Al-Baqarah ayat 20. Nah, hadisnya ayatnya panjang. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nasa sihra. Dan seterusnya, kemudian ayat ini. Nah, pertengahannya potongan ayat ini. Qala asy-syarih wa huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. An-naw'u as-sabi' min anwa'ir riddah, macam ketujuh dari macam-macam kemurtadan adalah as-sihru, adalah sihir. Was-sihru, sihir, amalun ya'maluhu sahir, yang dilakukan oleh para tukang sihir. Wa huwa 'ala naw'ain, sihir itu ada dua, atau sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihrun haqiqi, sihir yang hakiki, sihir yang nyata. Ini yang pertama. Yang kedua, sihrun tahyili, sihir tahyili, khayal, khayalan. Nah, jadi sihir ada berapa? Ada dua. Yang pertama, sihir hakiki, yang nyata. Dan yang kedua, sihir takhyili, khayal, khayalan. Qala an-naw'ul awwal, adapun macam yang pertama, yaitu sihrun hakiki, sihir hakiki. Wa huwa ibaratun an 'uqadin yanfuzu fiha as-sahir, yaitu semacam buhul, ya, sihir hakiki ini semacam buhul yang ditiupkan kepadanya, yang ditiupkan oleh seorang tukang sihir. Dibacakan jampi-jampi, nah, mantra-mantra, kemudian ditanam di tempat yang dimaksud agar kena, ya, orang yang dituju, agar mengenai orang yang dituju. Nah, wa yasta'inu bisyayatini fi kalamihi. Nah, dia meminta pertolongan kepada syayatin di dalam ucapannya. Nah, dia sebut ketika membaca mantra, dia sebut teman-temannya dari bangsa jin, dari bangsa syaitan. Nah, untuk membantu memuluskan perbuatannya tersebut. Wa azaimu yu'alliqunaha, atau semacam azaim, jimat-jimat yang diikatkan. Nah, dipasang di pintu, dipasang di segala macam. Nah, wa kitabatu talasim yaktubunaha bi asma'i syayatin, atau semacam raja-raja yang ditulis dengan nama-nama syaitan. Nah, biasanya lafaz-lafaz Allah bismillah, tapi tulisannya enggak jelas, putus-putus, iya. Nah, jadi dia menulis ayat tapi ayatnya diputus-putus. Anda pernah mendapatkan itu? Bismillah tapi tulisannya seperti Allah musta'an, seperti campur-campur. Enggak boleh. Kufur hukumnya, merubah ayat daripada Al-Qur'an. Apalagi tujuannya untuk sihir, lebih parah. Hadza huwa as-sihru al-haqiqi. Inilah sihir yang nyata, buhul yang ditiupkan. Dan ini mempunyai pengaruh. Hadza yu'athiru fil mashhur. Ini mempunyai pengaruh kepada orang yang disihir. Nah, seperti tadi, yang tadinya benci jadi suka, yang tadinya suka jadi benci. Nah, bahkan sampai membunuh, muntah darah, perutnya kembung, kemudian macam-macam lah. Nah, imma biqatlihi, entah dengan kematian si korban. Nah, wa imma biimradi, atau menjadikan dia sakit. Nah, wa imma bil ikhlali bi aqlihi, atau dengan hilang akalnya. Jadi diguna-guna supaya akalnya hilang. Nah, barakallahu fikum. Seakan sudah melakukan ternyata belum. Atau dia jadi gila, keluar tanpa pakaian. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, Allah musta'an. Ini istilah-istilah orang awam ketika ditolak pelet, pakai pelet. Nah, hada kufrun, ini kekufuran termasuk daripada sihir. Wan nau'u tsani, adapun yang kedua, takhyili, sihir yang takhyil, khayal. Qala bi ayya'mala asya'an yukhayyilu ilan nasi annaha sahihatun, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan kemudian dibayangkan kepada manusia seakan sahih, wa hiya ghairu sahiha, padahal tidak benar. Jadi mata kita saja yang dikaburkan, seakan batu jadi uang, padahal hakikatnya mata kita saja yang dikaburkan oleh syaitan. Nah, yukhayyilu linnas annahu yuqallibul hajaro ila hayawan. Nah, dihayalkan di mata-mata manusia seakan orang ini merubah batu menjadi hewan. Lihat batu jadi anak ayam. Nah, ini namanya sihir tahyili, tahyili. Nah, barakallahu fikum. Hakikatnya itu adalah mata kita saja yang dikaburkan. Yakdzib, dia berdusta. Au annahu yaqtulu syakhsan wa yuhyi, atau menampakkan seperti dia menghidupkan seseorang, ya membunuh seseorang kemudian dia matikan kembali. Lihat. Utuh. Jebret. Putus lehernya. Ada kan sering debus-debus ya. Kejang-kejang lehernya, kepalanya putus. Kemudian dia hidupkan kembali. Nah, yaqta'u ra'sahu tsumma yaruddu. Dia potong lehernya kemudian dikembalikan kembali. Au annahu yajurru sayyarata bi sya'rihi aw bi asnani, atau menarik mobil dengan rambut dan giginya. Rambutnya diikat pakai tampar, dia tarik. Iya. Seakan nyata mobilnya jalan. Iya. Padahal itu adalah mata kita saja yang dikaburkan oleh syaitan. Atau narik dengan giginya. Mobil disangkutkan di gigi, ditarik. Nah, makan tulang ayam aja patah gigi. Ini menarik mobil. Nah, au anna sayyarata tamshi alaihi wala tadurru, atau mobil berjalan melindas tubuhnya tetapi tidak membahayakan dia. Utuh. Nah, barakallahu fikum. Au annahu yadkhulu finnar, atau dia masuk mencemplungkan dirinya ke dalam api. Au ya'kulun nar, atau makan api. Auyat anu nafsahu bil hadid, atau menusuk dirinya dengan besi atau dengan senjata tajam. Nam, yat anu ainahu bi asyakhil hadid, dia tusuk matanya dengan besi yang tajam. Auyat kulu zujat, atau makan kaca. Nam, kulu hadhihi min anwa'i sya'wadzah, ini semua perbuatan tukang sihir dan bala tentaranya dari bangsa syaitan. Wahiyalah haqiqatalaha, itu hakikatnya tidak benar, tidak nyata. Nah, ini tidak nyata. Jadi mata kita saja yang dihayalkan seakan nyata, tetapi tidak. Maka kalau misalnya ada debus, ya haram hukumnya untuk melihat. Atau ada acara entah secara nyata di kehidupan nyata atau di televisi, nggak boleh kita melihat acara-acara yang seperti ini. Ada debus misalnya, nggak boleh kita nonton. Atau di TV ada acara sulap debus segala macam, nggak boleh. Nah, sekalipun itu sulap trik-trikan misalnya, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka mengatasnamakan apa? Sulap. Ya, magic. Maka walaupun itu hanya trik, misalnya nggak nyata pakai trik besi yang di apa, padahal enggak ya, sama nggak boleh. Pakai bantuan jin ataupun tidak boleh. Kalau mengatasnamakan sihir. Nah, barakallahu fikum. Maka peringatkan anak-anak kita, kalau misalnya di kampung ada acara debus, naudzubillah, kemarin anak lewat ada pocong, sulap pocong, debus pocong, mungkin antum pun tahu. Nah, di jalan ujung-ujungnya dia jual obat, ujung-ujungnya dia jual wafak, jual raja. Nah, maka tidak boleh ditonton. Peringatkan anak-anak kita agar tidak melihat atraksi-atraksi yang semacam ini. Atraksi apa lagi? Jaran kepang, apa? jarang kepang. Kuda lumping, nah, makan kaca, dia manggil jin, pakai kemenyan, itu semua perbuatan sihir, enggak boleh kita melihatnya. Nah, barakallahu fikum. Mithlu sihri, ya. Sahratu Fir'aun, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Allah Ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dibayangkan di matanya Nabi Musa seakan sihirnya itu ular-ular yang dilemparkan oleh sihir-sihirnya Fir'aun, tas'a, bergerak, berjalan. Ya. Dan Nabi Musa menjadi gentar, maksudnya bergetar, agak takut hatinya. Kemudian kata Allah, la takhaf, jangan takut. Nah. Wa qala ta'ala saharu a'yunan nas wastarhabuhum, menyihir mata-mata manusia dan menjadikan mereka takut. Nah. Hadza sihrun takhyili, ini sihir takhyil. Wa hadza yusammunaha al-qamarah, disebut juga al-qamarah. Nah. Allati ya'malu hasahir ala a'yunin nas, yang dilakukan oleh tukang sihir ya pada mata-mata manusia. Nah. Jadi mata kita yang dikabulkan. Ya. Barakallahu fikum. Wasihru kufrun. Sihir adalah kekufuran. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalil akan kufurnya sihir ini adalah firman Allah. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mengajarkan sihir. Nah. Adapun malaikat tadi apa? Mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini ujian. Sihir yang ada pada kami ini ujian. Jangan kalian mempelajarinya sehingga menjadi kafir. Ini menunjukkan mempelajari atau mengajarkan, mengamalkan, mempelajari atau mengajarkan sihir kufrun. Nah. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billah. Sihir ini mempelajari atau mengajarkannya adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddah, di antara macam-macam sebab kemurtadan. Fasahiru murtad, tukang sihir itu murtad. Idza kana mu'minan tsumma sahara fa innahu yartaddu an dinil Islam. Kalau sebelumnya mukmin kemudian belajar sihir atau mengajarkan sihir, maka dia murtad dari agama Islam. Yuqtalu wala yustatab, dia dibunuh dan tidak dimintai taubat. Siapa yang membunuh? Kita? Bukan. Tetapi siapa? Waliyul amr. Makanya banyak di Arab Saudi tukang sihir yang dipenggal, dihukum dan dipancung. Kenapa? Mengajarkan sihir. Hadnya, hukuman tukang sihir adalah dipenggal, dibunuh. Nah. Inda ba'dil ulama, ya. Li'annahu hatta walau taba fi dhahir fahuwa yukhadi'un nas. Karena sekalipun dia bertaubat secara zahirnya karena berbahaya, membahayakan orang misalnya, diminta untuk taubat, maka hakikatnya yukhadi'un nas, dia menipu manusia. Nah. Wala yazulu ilmu sihri min qalbihi walau tab, ilmu sihirnya masih ada pada dirinya walaupun sudah bertaubat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini sebagian ulama kalau tidak dimintai taubat, tetapi kalau dia bertaubat dengan ikhlas kemudian menyerahkan, menyesali perbuatannya, melepaskan jimat-jimatnya, membuang semuanya. Nah, insyaallah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala dosa. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua malaikat itu mengajari seseorang sampai keduanya mengucapkan kami ini ujian, maka jangan kalian kafir dengan mempelajarinya. Naam. Allahu jalla wa ala, Allah Ta'ala angzala malakaini minas sama'i yu'allimani sihra. Allah menurunkan dua malaikat dari langit untuk mengajari sihir. Nah, ibtila'an linnas, sebagai bentuk ujian terhadap manusia. Wa imtihanan linnas, ujian untuk keimanan manusia. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'allumus sihra nasaha. Kalau ada orang yang datang kepada dia, kepada dua malaikat itu untuk mempelajari sihir, keduanya menasihati, jangan. Kami ini ujian saja. Jadi sengaja Allah utus itu sebagai bentuk ujian dan memberikan taklim kepada manusia, ya, untuk jangan mempelajari sihir. Kenapa? Fala takfur, kata tadi. Jangan engkau berbuat kufur dengan mempelajari sihir. Wa qala lahu, keduanya berkata kepada orang yang datang tadi, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian, maka janganlah engkau kafir. Yakni la tata'allam sihra. La tata'allam as-sihra, jangan mempelajari sihir. Fadalla 'ala anna ta'allum as-sihra aw anna ta'allum as-sihri kufrun. Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir itu adalah bentuk kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.